Tidak ada satupun kuburan yang tinggi, melainkan engkau ratakan kuburan tersebut. Ini dalam Sahih Muslim. Jika kamu meniru mereka, mereka telah mati ini, mereka tidak bisa mendengar seruanmu. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa memperkenankan permohonanmu. Bahwa Ahbar ibn Umar, beliau ziarah ke makam Rasul, bukan dalam mereka bertawassul, seperti yang dilakukan oleh para peziarah-peziarah itu. Syaitan abawin Umar. Sangat jauh, sangat jelas perbedaannya antara ini dengan itu, antara langit, perbedaannya seperti langit dan sumur. Bagaimana minta-minta, udah minta-mintanya syirik, ada dengar lagi. Lengkaplah penderitaan. Ini musibah. Kita bilang mereka dapat musibah, tapi mereka bilang kita dapat musibah. Kalau seandainya kuburan digusur, terendam Jakarta.